Kau menuntun langkahku dengan tangan kasihmu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu. Berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu. Berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Segenap hatiku.